bersama terpadu. Hatimu dan hatiku telah lama terpadu. Ku mendengar ratapanmu, derita dirimu, deritaku, kerinduanmu, kerinduanku yang lama membeban menghimpit kalbu. Kini mencairlah rindu yang membeku. Berlalu sudah badai derita, mekarlah sudah